Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran pembacaan Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kita masih pada Ma'rakatu Mu'tah, perang Mu'tah, pertempuran Mu'tah. Qala rahimahullah wa syai'a al-jaysha ila thaniyatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar pasukan sampai ke thaniyatul wada'. Rasulullah SAW mengantar pasukan sampai ke Taniyatul Wada, thumma wada'ahu. Kemudian beliau melepaskan, berpisah dengan pasukan. Fasara al-jaisu, maka berjalanlah tentara tersebut. Hatta nazala ma'an, sampai pasukan tersebut singgah di tempat yang bernama Ma'an. Bijanubi al-Urdun, di bagian selatan Yordan. Di bagian selatan Yordan, Urdun. Fabalawahum anna herakla. Anna Herakla nazilun bima'ab fi mi'ati alfin minar Rum. Kemudian sampai kepada mereka berita bahwasanya Raja Heraklius, Raja Romawi, telah berada di Ma'ab, telah singgah, berkemah, mampir di Ma'ab, telah tiba di Ma'ab bersama 100.000 pasukan dari Romawi. 100.000 pasukan dari Romawi. Wandamma ilaihim min muntasarati min mutanassirati al-Arab mi'atu alfin. Kemudian bergabung dengan 100.000 pasukan Romawi ini 6 bantuan dari orang-orang Arab. Ini orang-orang Nasrani yang ada di Arab, juga berjumlah 100.000 orang. Mi'atu alfin, 100.000 orang. Sehingga jumlah mereka adalah 200.000 orang. Sementara pasukan muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah jumlahnya 3.000 orang. Sehingga berkali-kali lipat 6 jumlah orang-orang kafir Romawi dibandingkan dengan kaum muslimin, 3.000 berbanding 200.000. Nah, jumlah yang sangat tidak seimbang. Fatashawaru lailataini hatta yaktubu hal yaktubuna dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatlubuna minhu al-madad am yuqdimuna 'ala al-harb. Maka mereka kaum muslimin bermusyawarah selama 2 malam. Bermusyawarah, tasyawaru, selama 2 malam, apakah mereka menulis surat kepada Rasulullah SAW memberitakan kondisi tersebut. Bahwasanya dalika, yakni pasukan yang dihadapi, kayak kita 3.000, pasukannya 200.000. Satu banding berapa berarti? 3.000 dengan 200.000. Satu banding? Hah? Satu banding? 70. Coba tinggal dikalikan saja. 6. 200.000-nya, ribuannya apa? Di buang nolnya berapa? Buang nolnya di 3. 200 banding 3. Berapa 200 banding 3? Sama dengan 7 ya. 70 lebih kurang. Nah, ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, 1 banding sekitar 1 banding 70. Kurang dikit lah. Kalau 3 banding 200. Benar ya? Iya kan? 3 bandingnya 200. 3 200 gimana? 6. Kemudian 200 bagi 3. 200 bagi 3 kayak 60 sekian. 60 sekian. Nah, itu perbandingannya. Sementara di dalam surah Al-Anfal, Allah menyebutkan bahwasanya kaum muslimin enggak boleh lari kalau 1 banding 100. 1 banding 10. 6. 1 banding 10 enggak boleh lari. 6. Kemudian setelah itu apa juga diringankan kembali oleh Allah Tabaraka wa Taala. Al-ana khaffafallahu ankum, maka sekarang kami ringan, Allah ringankan untuk kalian. Kalau ada 100 maka bisa mengalahkan mi'atain, 200, 1 banding 2. Nah, tadinya asalnya 1 banding 10. Enggak boleh lari. 6. Kemudian apa? Kalau ada 100 orang yang sabar maka bisa mengalahkan berapa? 1.000. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Kemudian Allah turunkan 6 menjadi 1 banding 2. Nah, ini bukan itu lagi, 1 banding 7, 60 sekian. Sangat luar biasa mengerikannya, sangat luar biasa situasinya, mencekam. Tentunya yang benar-benar merasakan situasi tersebut, yang mengalami, kita yang membaca cuma bisa membayangkan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan saja satu orang dikepung orang 60. Kira-kira gimana pikirannya? Kita bayangannya gini aja. Kita dewean dikepung perampok 60. Bisa enggak benar? ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi subhanallah, nanti akan kita lihat hasil pertarungan, hasil pertempuran itu juga luar biasa. Korbannya cuma sedikit, korbannya cuma sedikit dari kaum muslimin khususnya. Nah, tapi khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat dalam peperangan-peperangan kaum muslimin itu yang paling penting itu adalah apa? Mereka punya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka punya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senjata mereka adalah doa, senjata mereka adalah al-istighatsah. Nah, perkara yang enggak mungkin ketika sudah ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi sesuatu yang sangat mudah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, beliau tidak berniat berperang. Kendaraan saja satu bergantian naikinya. Kendaraan tiga orang bergantian. Senjata sedikit, memang tidak bersiap perang. Sementara orang-orang kafir benar-benar siap mau bertempur dengan kaum muslimin. Enam, siap bertempur dengan kaum muslimin dengan senjata lengkap, dengan bahan-bahan lengkap, perbandaran lengkap, bekal yang lengkap. Sampai disebutkan dalam sehari mereka itu menyembelih 10 ekor unta. Saking besarnya persiapan mereka, saking apa? Benar-benar matang persiapan mereka mau berperang. Setiap hari makan mereka sebelum bertempur itu berapa? Menyembelih 10 ekor unta. Nah, ini disebutkan ketika ada yang memata-matai, ketika ditanya enggak apa, ketika ada mata-mata ditanya berapa pasukan mereka, enggak mau ngasih tahu. Maka ditanyai oleh sebagian para sahabat, berapa dalam sehari mereka menyembelih unta? Mereka dia mengatakan sehari 10. Maka sahabat tadi menyimpulkan bahwasanya jumlah mereka lebih kurang 1000. Nah, kalau sehari 10 berarti apa? Jumlah mereka lebih kurang 1000. Kenapa? Satu unta itu cukup untuk 100 orang. Satu ekor unta cukup untuk berapa? 100 orang. Kalau sapi cukup enggak 100 orang? Hah? 100 orang sapi cukup enggak? Ya cukup, pakai nasi. Pakai nasi, pakai lauk ya cukup, lebih bahkan. Mak enggak tahu kalau makannya sapi tok. Makanin sapi mungkin kurang. Al-muhim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah. Istighatsah itu apa? Doa ketika sangat genting. Doa minta tolong ketika genting. Maka kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar ini beristighatsah. Nah, istighosah itu berdoa yang dilakukan di saat sangat genting, bukan doa yang dilakukan tidak genting. Nah, kalau tidak genting doa biasa, tapi ini genting, sifatnya harus segera. Maka Rasul berdoa dengan doa sampai apa? Lama beliau berdoa sampai ditemani, diingatkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami membantu kalian dengan apa? 1000 pasukan. Nah, yang tadinya 300 pasukan kaum muslimin melawan orang-orang kafir 1000, tapi Allah katakan kami membantu kalian dengan 1000 orang-orang, 1000 pasukan yang berturut-turut. Pasukan dari mana? Pasukan dari kalangan para malaikat. Telah berlalu tentang perang Badar, bagaimana malaikat ikut serta dalam peperang peperangan, malaikat Jibril dan yang lainnya ikut serta dalam peperangan, sampai ada yang menunjukkan itu adalah para sahabat yang mau menebas leher orang kafir, belum ditebas sudah putus duluan kepalanya. Nah, baru mau menebas kaum muslimin lehernya orang kafir, tahu-tahu putus duluan, belum bergerak, baru mau menuju sudah putus duluan, keduluan oleh malaikat. Nah, juga pasukan-pasukan yang banyak tidak dikenal oleh kaum muslimin. Nah, itu para malaikat. Berkat apa? Luju. Nah, istighosah kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini sekian banyak contohnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana beristighosah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada Allah pada saat-saat genting, benar-benar pasti dan pasti dengan keyakinan akan mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya pada perang Badar. Ingat, 3 orang yang terkurung di dalam gua. 3 orang yang terkurung di dalam gua, mulut gua tertutup oleh batu besar, berupaya untuk mencongkel, berupaya untuk menggesernya, mereka tidak bisa menggesernya sampai ujung-ujungnya mereka tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayo kita minta kepada Allah, ayo kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita. Kita berdoa dengan amalan-amalan kita supaya Allah menyelamatkannya. Berdoa mereka dengan menyebutkan amal soleh mereka, tiba-tiba batunya bergeser sendiri. Qanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga jangan seorang berputus asa dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, ujian-ujian yang dia hadapi, kesusahan-kesusahan yang dia hadapi. Kita punya Allah Tabaraka wa Ta'ala, bergeser batunya, dan itu mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan menggeser batu, nah, keluar onta dari batu pun Allah Maha Kuasa. Sebagaimana ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu. Ketika kaum Samud meminta untuk dikeluarkan onta dari batu, mereka minta ini dalam rangka meremehkan. Menurut mereka enggak mungkin. Ternyata benar-benar keluar onta dari sebuah batu. Nah, terus bagaimana pula? Nah, batu yang keras. Nah, dipukul oleh Nabi Allah Musa, itu keluar 12 mata air. Keluar 12 mata air. Dengan izin siapa? Dengan semuanya, dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sangat yang sangat genting akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala orang-orang yang benar-benar kembali kepadanya. Nah, dan bagaimana orang-orang kafir, Allah beritakan orang-orang kafir yang mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah beritakan. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika mereka sedang berada di tengah lautan, di atas kapal terombang-ambing ketakutan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang tadinya kafir, yang tadinya musyrik, kemudian ketika genting di lautan mereka berdoa, ikhlas berdoa kepada Allah, diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar. Dan jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, kalian tidak mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar banyak kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengkufuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Hanahidin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Mi'laq. Nah, ada seorang sahabat, walaupun pada sanadnya ada sebagian perbincangan padanya asar ini, Abu Mi'laq radhiyallahu anhu terkenal sahabat yang kaya raya. Nah, Abu Mi'laq radhiyallahu anhu terkenal sahabat yang sangat kaya raya. Nah, banyak hartanya, kerjanya adalah berdagang. Kerjanya adalah berdagang. Tetapi walaupun dia berkaya raya, berdagang, beliau ini seorang yang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan orangnya sangat wara. Orang yang wara. Ketika di dalam perjalanan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, nah, di sebuah perjalanan dengan membawa hartanya, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang perampok. Lisun, dia dihadang oleh Lisun, seorang perampok, pencuri yang mau merampok. Sambil mengancungkan senjatanya kepada Abu Mi'laq. Abu Mi'laq. Maka kata Abu Mi'laq, kamu mau apa? Mau apa? Nah, dia mengatakan, aku mau membunuhmu. Mau merampok dan mau membunuhmu. Kata Abu Mi'laq, ya sudah, kalau mau merampok, merampok saja. Ngapain harus bunuh? Nah, ini harta ambil semua, enggak usah pakai bunuh-bunuh. Apa gunanya engkau membunuh aku, kata Abu Mi'laq? Apa gunanya engkau membunuh aku? Apa pentingnya darahku bagimu? Kalau mau harta sudah, ini banyak, ambil, silakan ambil, kata Abu Mi'laq. Dia mengatakan apa? Lah, ini qatiluk, enggak, saya enggak butuh harta, cuma pengin bunuh kamu, kata dia. Repot perampoknya kayak gini. Kasih harta, iya, tapi tetap nak bunuh sudah. Kok gitu, kata Abu Mi'laq, ya? Kamu pingin nak nyawa saya, kalau bukan harta saja. Tapi apa? Yang penting nyawa. Ya sudah, kata Abu Mi'laq, kalau begitu, kalau memang kau menginginkan nyawaku, sudah, tolong saya mau sholat dulu 4 rakaat, boleh enggak? Boleh enggak? Saya dulu sholat dulu 4 rakaat. Nah, ya sudah, kata perampoknya, terserah, sholatlah sekendakmu. Enak perampok kayak ini, ya. Nah, maka ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dia pun sholat. Dan ketika di sujud yang terakhir, nah, dia beristighosah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika sujud yang terakhir, dia beristighosah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu bisa dilihat di dalam, kalau enggak salah, di dalam Fathul Majid. Ini sirah ini, kisah ini ada dalam kitab Fathul Majid. Ada doanya itu. Ada doanya yang disebutkan manfaat dari doa ini. Antaranya ada ya wadud, ya wadud. Nah, lupa doanya. Kalau dibaca di saat genting, maka pasti akan diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Justru dia berdoa dengan doa ini kepada Allah. Setelah itu, di akhirnya dia mengatakan, ya Allah, selamatkanlah aku, cukupkanlah aku dari orang ini. Nah, dia puji Allah terlebih dahulu dengan pujian-pujian. Nah, kemudian apa? Dia beristighatsah meminta kepada Allah untuk mencukupi dia, untuk menyelamatkan dia dari orang-orang ini. Belum selesai dia sholat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ataupun sudah selesai, tidak lama kemudian tiba-tiba datang dari arah yang enggak tahu dari mana arahnya, seorang yang berkuda. 6 yang membawa pedang, membawa harbah. Membawa harbatun saghirah, tombak kecil. Tombak kecil yang ditaruh di bagian tempat naruh di depan kuda itu, ditaruh di situ tombaknya. Yang artinya ketika tombak ditaruh di bagian kuda bagian depan itu, itu menunjukkan memang siap bertempur, siap berperang. Datang dari arah yang enggak tahu dari mana orang ini, khanafijin rahimani wa rahimakumullah, mengarah ke perampok tadi, kemudian melemparkan tombak kecil tersebut kepada perampok dan perampok tadi, khanafijin rahimani wa rahimakumullah, maka meninggallah sang perampok. Kemudian Abu Mi'lab bertanya kepada orang tadi, "Nah, siapa engkau?" Ketika dijawab, dia mengatakan, "Saya adalah utusan Allah, malaikat dari langit yang keempat." Nah, dia adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang turun menolong dia dengan sebab doanya tadi, istighosahnya tadi dari malaikat langit yang keempat. Ini khanafijin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berdoa kepada Allah, beristighosah kepada Allah tabaraka wa taala itu akan menyebabkan seorang itu mendapat pertolongan. Nah, dari jalan-jalan yang menurut manusia itu perkara yang tidak mungkin. Nah, menurut perkiraan manusia, sangkaan manusia, perkara yang sulit, perkara yang tidak mungkin, tetapi Allah Maha Kuasa. Telah disebutkan tadi contoh-contohnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ingin kita ingatkan kepada kita pribadi dan seluruhnya untuk kita ketika menghadapi masalah-masalah, kegentingan-kegentingan, jangan sampai kalut yang berlebihan yang menyebabkan lupa kepada Allah tabaraka wa taala. Ada Allah yang maha menolong, yang maha menyelamatkan. Nah, termasuk dalam peperangan-peperangan para sahabat. Kembali kepada kitab. Baru baca dikit dah. Mana ya? Abdullah, siapa sahabat yang mau dirampok tadi? Abu Bilal. Siapa? Mi'laqah. Naam. Abu Mi'laqah. Qala rahimahullah. Maka mereka bermusyawarah selama 2 malam. Apakah mereka menulis surat kepada Rasulullah SAW menjelaskan situasi yang genting ini dan meminta bantuan dari beliau, bala bantuan al-madad? Am yuqdimuna al-harb, atau mereka langsung saja maju untuk berperang. Fashajja'ahum ibnu Rawahah bi anna alladhi tukrihunahu huwa hiya ash-shahadah innama kharajtum tatlubuna wa nahnu ma nuqatilu bi 'adad wala quwwah wala kasrah. Innama nuqatilu bihadha ad-din alladhi akramana Allahu bihi wa ma hiya illa ihdal husnayayn imma az-zuhur wa imma ash-shahadah. Maka Abdullah bin Rawaha menyemangati mereka, mentasjik mereka. Tasjik, menyemangati, membuat mereka berani. Tasjik, suja. Dari kata-kata suja, berani. Kalau tasjik, membuat berani. Menyemangati supaya berani. Nah, tapi begitulah para sahabat, menyemangati, ingin berani. Tadi apa? 1 lawan 1 banding 60 sekian. Nah, kalau kita ini Nah, tasjiknya, menyemangatinya, berapa lawan berapa? Satu lawan satu, ayo, ayo. Satu lawan satu. Nah, satu lawan satu. Yang lainnya, yang itu bikin ngasih semangat, ini ngasih semangat. Nah, ini Ibu Nurwah mengasih semangat, satu atau tiga ribu lawan 200 ribu. Benar-benar harus dibikin semangat. Dan dibikin semangatnya bukan... bukan mengatakan kalian itu jagoan, kalau kamu pemberani lah. Nah, dibikin semangat dengan apa? Tujuan berperang. Tujuan berperang itu mengharapkan pahala, mengharapkan syahadah. Maka beliau menyemangati mereka bahwasanya yang mereka enggak suka, yaitu asyhadah, itulah yang menyebabkan mereka keluar mencarinya. Kalian enggak suka, takut mati, justru kita berperang ini memang itu yang kita cari. Sehingga ngapain takut, kata Abdullah bin Rawaha. Kenapa kita harus takut mati? Karena yang kematian itu, syahadah itulah yang menyebabkan kita keluar ke sini. Nah, dan kita tidak berperang karena jumlah. Kita tidak berperang dengan kekuatan dan tidak pula dengan banyaknya senjata atau banyaknya apa? Pasukan. Bukan itu kita berperang, bukan atas dasar itu. Hanya saja kita berperang karena membela agama ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengannya. Wa ma hiya illa ihdal husnayain, dan tidaklah peperangan itu kecuali satu dari dua kebaikan. Peperangan itu, jihad fi sabilillah, itu tidak lepas dari dua kebaikan yang akan kita dapatkan. Imma zuhur wa imma syahadah. Bisa jadi kita menang, dan itu kebaikan untuk Islam wal muslimin. Wa imma syahadah, dan bisa jadi kita menjadi syuhada. Nah, faqalu, maka mendengarkan semangat, pemberian semangat dari Abdullah ibn Rawaha, mereka mengatakan, sadaqa wallahi ibn Rawaha, telah benarlah demi Allah ibn Rawaha. Fataqaddamu wa nazalu bimuktah, maka majulah mereka dan mereka mampir singgah di Muktah. Wa ta'abba'u wa tahayya'u lil qital, dan mereka pun bersiap-siap bersenam dan bersiaga untuk berperang. Siap, siaga, berperang. Wadarat ma'rakatun 'anifah wa rahibah wa 'ajibah fi tarikhil bashar 3000 muqatil yuwajihuna jaysan 'urmuman 200,000 wa yasmuduna fi wajhihi. وهذا الكم الهائل من العدو المدججين بالسلاح ويهجم عليهم طول النهار ويفقد كثيرا من أبنائه وأبطاله ولا ينجه في دحرهم. Kata beliau rahimahullahu taala, dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit, ma'rakatun 'anifah, pertempuran yang sangat sengit, warahinah, dan pertempuran yang sangat mengerikan. Wa'ajibah, dan pertempuran yang sangat menakjubkan di dalam perjalanan sejarah manusia. Kenapa? 3000 pasukan menghadapi pasukan yang sangat besar, yaitu 200,000 pasukan. Jarang terjadi dalam sejarah 3000 melawan 200,000 pasukan. Sangat tidak seimbang secara jumlah. Dan mereka bertempur di wajah mereka. Nah, dengan kesadaran yang penuh mereka berperang. Dan jumlah yang besar ini dari musuh ini, ada yang menghunus dengan senjata. Nah, menyerang mereka tulan nahar, sepanjang siang. Wa yafqadu katsiran min abnaihi wa abtalihi, dan gugurlah. Nah, banyak dari anak-anak mereka dan dari tokoh-tokoh mereka. Wala yanjahu fi dahrihim, dan tetap mereka belum bisa menghabisi kaum muslimin. Nah, ternyata apa? Pertempurannya sengit. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Mereka belum bisa mengalahkan kaum muslimin. 3.000 melawan 200.000. Qala rahimahullahu ta'ala akhadha rayatal muslimin Zaid ibn Harithah. Faqatala wa qatala thumma qatala wa qatala hatta syata fi ramahil qawm. Wa harra syahidan fi sabili rabbih. Nah, bendera perang kaum muslimin dipegang oleh Zaid ibn Harithah. Maka mereka bertempur, maka beliau bertempur, bertempur, kemudian bertempur dan bertempur terus sampai tembus dada beliau dengan tombak kaum musyrikin. Sampai tembus. Nah, beliau pada tombak-tombak kaum musyrikin. Wa kharra syahidan fi sabili rabbih, dan tersungkurlah beliau jatuh dalam keadaan syahid di jalan Rabb-nya. Tsumma akhadha ar-rayata Ja'far ibn Abi Thalib faqatala wa qatala hatta idza arhaqahu al-qitalu iqtahama ala farasihi asy-syaqra wa aqaraha. Kemudian bendera perang diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian beliau berperang dan berperang sampai ketika peperangan berkecamuk, beliau terjun dari kudanya yang bernama Syakra dan beliau menyembelih kudanya. Tsumma qatala hatta quti'at yaminu. Kemudian beliau berperang sampai terputus tangan kanan beliau. Terputus tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib. Wa akhadha ar-rayah bi shimalih. Dan beliau kemudian beliau mengambil bendera perang tersebut dengan tangan kirinya. Falam yazal rafi'an laha hatta quti'at shimaluh. Dan kemudian terus-terus menerus beliau mengangkat bendera perang dengan tangan kirinya sampai ternyata tiba-tiba terputus tangan kirinya. Nah, tangan kanan sudah terputus, dipegang tangan kiri benderanya. Tangan kiri terputus. Nah, setelah bertahan mempertahankan bendera, ternyata terputus pula tangan kirinya. Fahtabanaha bi'adudaihi. Bi'adudaihi hatta abqaha tahfaku fi jawis sama. Kemudian ketika tangan kirinya juga terputus, beliau mendekap bendera tersebut dengan adudnya. Adud itu tangan yang sisa. Ini pangkal sini, dan mungkin patahnya apa putusnya enggak pas di sini, masih ada bisa mendekap dengan apa tangannya. Nah, didekap dengan apa adudnya, bagian lengan lah, lengan, dua lengan didekapkan untuk mempertahankan bendera. Bayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dua tangan tadi dikirain putus begitu saja. Nah, tentunya ada darahnya, ada ini dan seterusnya. Nah, beliau mendekapnya dengan kedua tangan sisanya sampai beliau tetap menetapkan bendera tersebut berkibar di udara. Tahfaku fi jawis sama, di tetap berkibar di udara. Ila an qutila ba'dan asabathu bid'un wa tis'una min ta'natin wa rumyah, sampai beliau terbunuh dengan sebab tertusuk 90 sekian. Nah, bid'un wa tis'un, 90 sekian tusukan dan juga tikaman. Kullu dzalika fima aqbala min jasadih. Semuanya itu berada pada bagian depan tubuhnya. Tusukan yang sekitar 99 tusukan tadi dan juga tikaman, semuanya bagian depan, enggak ada bagian belakang. Ini menunjukkan beliau tidak pernah mundur ke belakang, menghadapi musuh terus. Waja'at naubatu Abdullah ibn Rawahah, dan datanglah yang penggantinya yaitu Abdullah ibn Rawahah. Fa akhadha ar-rayah wa taqaddam, maka beliau pun mengangkat bendera, mengambil bendera perang dan maju. Waqtahama an farasihil ma'ma'ah, dan dia juga terjun dari kudanya yang bernama Ma'ma'ah. Thumma lam yazal yuqatil hatta kutil. Nah, kemudian terus menerus dia berperang sampai beliau pun terbunuh. Pada Ja'far, kematian Ja'far yang terputus kedua tangannya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, menjelaskan bahwasanya Ja'far beliau terbang enam di surga dengan kedua sayapnya. Bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau terbang berkeliling di surga dengan kedua sayapnya. Sebagai ganti dua tangannya yang terputus fi sabilillah. Qala rahimahullah wa hatta la tasqutu ar-rayah akhadha Thabit ibn Arqam, dan agar supaya bendera perang tidak jatuh maka diambil oleh Thabit bin Arqam. Wa qala lil muslimin istalihu ala rajul, dan dia berkata kepada kaum muslimin, "Naam, sepakatlah kalian untuk memilih pemimpin seorang laki-laki." Fattalahu ala Khalid bin Walid, maka mereka pun bersepakat memilih Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Wa bidzalika intaqalatir rayatu ila sayfin min suyufillah, dan dengan hal tersebut berpindahlah bendera kepada salah satu pedang dari pedang-pedang Allah tabaraka wa taala, yaitu Khalid bin Walid rahim radhiyallahu anhu. Wa taqaddama Khalid bin Walid faqatala qitalan munqati'an nadhir hatta inqata'at fi yadihi tis'ata asyaf, dan majulah Khalid bin Walid kemudian beliau bertempur dengan pertempuran yang sangat sengit sampai 6 pertempuran yang sangat sengit yang belum ada yang semisal pertempuran yang demikian, sampai terputus atau sampai patah di tangan beliau 9 belah bidang pedang, sampai terputus di tangan beliau, patah di tangan beliau 9 pedang. Nah, kalau kita kan paling gompel, ya kan? Gompel kena kayu, kena apa, gompel dikit. Tidak, patah pedangnya, Bang. Patah, putus ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Saking apa kuat kuatnya dalam bertempur ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. 9 pedang orang kafir itu patah di tangan Khalid bin Walid. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil Madinah fi nafsil yawm bi maqtalil quwad tsalatsah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya di Madinah tentang apa yang terjadi pada hari tersebut. Naam. Tentunya dengan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Rasulullah memberitakan kepada para sahabat apa yang terjadi pada hari tersebut berupa gugurnya 3 pimpinan kaum muslimin, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa bintiqalil qiyadah ila Khalid bin Walid ila Khalid bin Al-Walid, dan dengan berpindahnya kepemimpinan kepada Khalid bin Walid, wa sammahu sayfan min suyufillah, dan beliau ketika itu menyebut Khalid bin Walid dengan salah satu pedang dari pedang-pedang Allah tabaraka wa taala. Nah, kata beliau apa? Bendera perang diambil oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah tabaraka wa taala, yaitu Khalid bin Walid. Nah, sekalian tanggung. Wa bintiha innahar raja'al fariqani ila maqarriha, dan dengan berakhirnya siang, 6 kedua pasukan kembali ke tempat mereka masing-masing. Malam tentunya enggak kelihatan, berhenti berperang. Dengan selesainya siang, maka kedua pasukan kembali ke tempatnya masing-masing. Falamma asbahu ghayyara Khalidun radhiyallahu anhu tartibal askar. Maka tatkala pagi hari mau berperang lagi, Khalid ibn al-Walid merubah formasi pasukan. Beliau merubah formasi tentara, formasi pasukan. Faja'ala saqata muqaddama atau maqdama. Wal Makdamah Saqah, Wal Maisarah Maimanah, Wal Maimanah Maisarah. Beliau menjadikan pasukan yang belakang ditaruh di depan. Yang sebelum-sebelumnya pasukannya ditaruh di belakang. Nah, besoknya ini ditaruh di depan. Yang depan ditaruh di bagian belakang. 3.000 itu kalau berjejer. Penuh enggak sehektar ini? 3.000. Hah? Belum pernah ya? Kumpul sak ini kumpul segimana sih kalau kumpul semuanya gitu. Penuh enggak kira-kira? Tahu. Nah. 3.000 kumpul tentunya kan akan terjadi cukup jauh kan lagi bertempur cukup apa? Lain antara pasukan depan dengan pasukan belakang. Nah. 3.000. Tentunya enggak dempet-dempet kan, enggak terlalu dempet. Dan pasukan sebelah kiri ditaruh sebelah kanan. Dan yang sebelah kanan ditaruh sebelah kiri. Falannal aduwu annal madada qad wasala lil muslimin fada khalahur ru'bu. Nah, maka dengan formasi ini musuh mengira bahwasanya bala bantuan telah sampai kepada kaum muslimin. Ini pertempuran yang kemarin bukan orang ini. Nah, yang di depan ini bukan orang ini. Yang belakang juga bukan orang ini. Yang kanan juga bukan yang ini. Yang kiri juga bukan yang ini. Sehingga mereka mengira itu pasukan bantuan. Padahal yang kemarin gak ada bantuan. Sehingga timbullah gentar. Takut gentar dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Mereka enggak punya Allah Tabaraka Taala. Baru itu sudah gentar. Begitu juga orang-orang munafikin juga demikian gentar dengan jumlah yang banyak. Wa ba'da munawashatin khafifatin bada'a Khalidun yata'akhkharu bil muslimin. Dan setelah pertempuran yang ringan, mulailah Khalid mundur bersama kaum muslimin. Falam yajtari al-adu 'ala taqaddum. Kemudian musuh tidak berani untuk maju mengejar. Kenapa? Khaufan min an takuna khid'ah. Mereka khawatir mundurnya kaum muslimin ini sebagai tipu muslihat, tipu daya. Panhazal muslimun ila mu'tah. Maka kaum muslimin pun mundur ke mu'tah. Wa makathu sab'ata ayyam yunawisunal aduwa. Mereka tinggal selama 7 hari di Mu'tah dalam terus apa memerangi musuh. Tsumma tahajjazal fariqan wa qata'a al-qital. Kemudian masing-masing pasukan menahan diri tidak berperang dan selesailah peperangan. Atau berhentilah peperangan. Lianna Rum, dikarenakan pasukan Romawi zannu annal imdadat tatawala alal muslimin. Dikarenakan musuh orang Romawi mengira bahwasanya bantuan-bantuan terus berdatangan, tatawala berturut-turut terus berdatangan terhadap kaum muslimin, padahal mereka tidak mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum yakiduna bihim liyajurruhum ila sahra. Dan mereka dan orang-orang Romawi mengira kaum muslimin mundur itu dalam rangka membikin makar, membikin tipu daya atau bersiasat, menyiasati orang-orang kafir. Liyajurruhum, supaya menggiring mereka, menarik mereka ila sahra, ke medan pertempuran. Haitsu la yumkinuhumu at-takhallus, di mana digiring ke medan tersebut yang ketika mereka masuk pada medan tersebut mereka tidak bisa lolos lagi. Khawatir mereka mundur-mundur ini menjebak. Nah, padahal tidak ada jebakan sama sekali. Wa bidzalika kanat kiffatul muslimin rajihatan fi hadhihi al-ghazwah. Dan dengan hal tersebut jadilah pihak kaum muslimin kifah, timbangan bagian kaum muslimin itu lebih menang, lebih unggul pada perang ini. Karena apa? Justru pasukan yang banyak itu mulai gentar, merasa takut. Nah, wa qutila fi hadhihi al-ghazwah 12 rajulan minal muslimin, dan terbunuh di dalam perang ini 12 orang kaum muslimin. Dikit kan? 12 orang. Amma adadu qatlal aduwi falam yu'raf. Adapun jumlah korban dari musuh maka tidak diketahui. Illa annahum kutilu bikathrah, kecuali jumlah mereka yang terbunuh sangat banyak. Banyak, cuma enggak tahu jumlah secara persisnya. Adapun kaum muslimin yang terbunuh cuma berapa? 12 orang. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah kita akan membaca perang Sariyah Zatis Dalasil. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.